Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Wujuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah yang ditulis oleh Imam Ibn Abi al-'Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-61 dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an hadza wa fiha wulida sibtul hasan, dan termasuk peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriah adalah ketika al khamru hurrimat yaqinan. Khamar diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasma'an, maka dengarkanlah khabar tentang pengharaman khamar tersebut. Ini sudah kita bahas. Hadza wa fiha wulida sibtul hasan. Demikian juga di tahun ini, di tahun ketiga Hijriah, juga dilahirkan as-sibtu al-hasan. Cucu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yakni Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Tayib. Beliau dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin. Tayib. Nah, siapa nama asal dari Al Hasan bin Ali? Hah? Harf. Tayib. Ali hendak menamainya Harb, namun dinamai oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Hasan. Sebagaimana ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang selainnya yang pernah kita bawakan kemarin, setelah Rasulullah SAW beliau menamainya dengan Al-Hasan, lantas kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam hannakahu, mentahnik Al-Hasan. Baik. Tahnik adalah ketika kita mengambil sedikit bagian dari kurma kemudian dikunyah hingga lembut, setelah itu kunyahan itu tadi diberikan kepada bayi, namanya tahnik. Dan itu pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan. Taib. Beliau mentahniknya dengan tamar, satu butir kurma. Taib. Wallah ta'ala alamu bisawab. Berikutnya kita lanjutkan bait yang ke-62. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ahdaf as-sanatir rabi'ah minal hijrah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-4 Hijriah. Qala rahimahullah, wa kana fi rabi'atil ghazwu ila Bani Nadhir fi rabi'in awwala. Wa kana, dan adalah, maksudnya kana fi hadhi sana, adalah di tahun ke-4 ini. Al ghazwu ila, terjadi peperangan menuju Bani Nadhir fi Rabi'in Awwal. Perkampungan Bani Nadhir pada bulan Rabi' yang pertama. Pada bulan Rabi' yang pertama. Baik, di sini beliau akan sebutkan bahwa termasuk salah satu yang terjadi di tahun ke-4 adalah Ghazwatu Bani Nadhir. Peperangan Bani Nadhir. Dan itu beliau isyaratkan tadi terjadi di Rabi'ul Awal. Di Rabi'ul Awal tahun ke-4 Hijriah. Baik, sebelum kita lanjutkan apa sebab terjadinya peperangan Bani Nadhir terlebih dahulu, kita perlu tahu bahwa peristiwa peperangan Bani Nadhir ini tidak terjadi kesepakatan para ulama tentang tahun terjadinya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa perang Banu Nadir terjadi di tahun ketiga Hijriah. Sedangkan beliau di sini menyebutkan bahwa Ghazwatu Bani Nadir terjadi pada tahun keempat. Jadi khilafnya adalah apakah Ghazwah Bani Nadir ini terjadi tahun ketiga atau tahun keempat. Taib. Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahih beliau dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Banu Nadir, peperangan Banu Nadir menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah surat. Di sebab nuzul dari sebuah surat di dalam Al-Quran adalah tentang peperangan Bani Nadir, yaitu adalah surat Al-Hasyr. Allah turunkan surat Al-Hasyr berkenaan dengan kisah perang Bani Nadir. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menamai suratul Hasyr dengan surah Bani Nadir, surat Bani Nadir. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayat dari Al-Imam Az-Zuhri dari Urwah. Beliau berkata, "Kanat Banu Nadir ba'da Badrin bi sittati ashhur qabla Uhud." Terjadinya peperangan Banu Nadir menurut Urwah itu terjadi setelah perang Badar sebelum perang Uhud. Setelah perang Badar sebelum perang Uhud. Perang Badar Kubra tahun berapa? Tahun kedua. Uhud tahun berapa? Tahun ketiga. Nah, menurut Urwah, Bani Nadir ada di antara perang Badar Kubra dengan perang Uhud. Baik. 6 bulan setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud. Berarti masuknya di awal tahun ketiga Hijriah. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qad asnadahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi an abihi an Abdullah ibn Shalih an Al-Layth an Uqail an Az-Zuhri bi. Sanad lengkapnya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir beliau dari ayahnya Abu Hatim Ar-Razi. An Abdullah bin Shalih, dari Abdullah bin Shalih, an Al-Layth, dari Al-Layth bin Sa'ad, dari Uqail, dari Az-Zuhri. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Wa hakadha rawa Hanbal ibn Ishaq an Hilal ibn Ala an Abdullah ibn Ja'far an Mutarrif bin Mazin al-Yamani an Ma'mar an Az-Zuhri. Sementara Hanbal bin Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Imam Az-Zuhri, beliau menyebutkan Ghazwatu Badrin fi sabi'i ashri Ramadan sanatatnain, bahwa perang Banu Nadir terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua. 17 Ramadan tahun kedua. Qala thumma ghaza Bani Nadir. Setelah perang Badar barulah Nabi bertolak ke Banu Nadir. Thumma ghaza Uhudan fi Syawal. Setelah Banu Nadir baru terjadi perang Uhud di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Thumma qatala yawmal Khandaq fi Syawal sanata arba'. Setelah itu terjadi perang Khandaq di bulan Syawal tahun keempat. Ini riwayat Hanbal dari Az-Zuhri. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perang Badar Nadir bisa terjadi sebelum perang Uhud atau setelah perang Uhud. Khilafnya di sini, sebelum perang Uhud atau setelah perang Uhud. Tidak ada riwayat pasti, semuanya hanya yahki dan pusatnya dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Sebab terjadinya peperangan Banu Nadir. Sebelum itu, saya ingatkan kembali bahwa Banu Nadir termasuk salah satu dari kabilah besar yang tinggal di Madinah. Ada tiga kabilah, sudah kita sebutkan kemarin di mana posisi mereka. Nah, Banu Nadir adalah salah satunya. Mereka punya benteng yang melindungi semua komunitas Yahudi keturunan An-Nadir, Banu Nadir. Itu apa namanya, mereka tinggal di satu benteng. Nah, sebab terjadinya peperangan ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala li Umar ibn Umayyah. Umar bin Umayyah atau lebih tepatnya Amr bin Umayyah, bukan Umar. Amr bin Umayyah, dia pernah membunuh dua orang Ansor. Sebabnya itu, Amr bin Umayyah membunuh dua orang Ansor. Nah, Amr bin Umayyah ini adalah seorang Yahudi dari Banu Nadir. Seorang Yahudi dari Banu Nadir. Antara mereka dengan kaum muslimin sudah terikat perjanjian. Sudah terikat perjanjian. Nah, Nabi SAW mendatangi Amr bin Umayyah dan mengatakan, laqad qatalta qatilain la'adiyannahuma. Hei Amr, engkau telah membunuh dua orang, dan aku akan datang ke Banu Nadir untuk meminta diatnya, meminta tebusannya. Kemudian dilanjutkan kisahnya oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Nadir yasta'inuhum fi diyati dhainakal qatilain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, beliau mendatangi Banu Nadir bersama beberapa orang sahabatnya. Tujuannya adalah meminta bantuan kepada mereka untuk mengambil diat, mengambil tebusan dari dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Falamma atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu na'am ya Abul Qasim nu'inuka ala ma ahbabta. Ketika Nabi SAW sampai di benteng Banu Nadir dan beliau menyampaikan tujuan beliau mendatangi mereka, mereka pun menyambutnya dan mengatakan kepada Nabi SAW, na'am ya Abul Qasim. Ya wahai Abul Qasim. Lihat, Yahudi tidak mau panggil Nabi SAW dengan Rasulullah, selalu dipanggil dengan Abul Qasim. Na'am ya Abul Qasim. Ya wahai Abul Qasim, kami akan membantu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Thumma khala ba'duhum bi ba'din. Setelah itu Nabi diantar ke sebuah apa namanya tembok, tidak ada atapnya, tembok tinggi. Di situ biasa mereka duduk-duduk. Nah, Nabi diantar ke sana bersama para sahabat yang mengiringi beliau tadi. Beliau duduk bersama para sahabatnya menunggu. Mereka kemudian pergi dan berbincang di antara sesama mereka, berbisik-bisik. Faqalu innakum lan tajidu ar-rajul 'ala mithli hali hadhihi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambi jidari min buyutihim qa'id. Faman rajulun ya'lu 'ala hadzal bait fayulqi 'alaihi sakhratan wa yurihuna minhu. Kalian tidak pernah mendapatkan posisi orang ini. Jadi maksud adalah Nabi SAW, beliau ketika itu duduk tepat di sebelah tembok yang tinggi. Memang mereka posisikan seperti itu, anggaplah ini temboknya. Nabi duduk di sini bersama para sahabatnya. Mereka berbicara di belakang. Kalian tidak pernah mendapatkan posisi dengan laki-laki ini sedekat ini, dan ada kesempatan yang baik ini. Siapa di antara kalian yang mau naik ke atas bangunan ini, kemudian mengambil batu dan melemparkannya kepada Muhammad? Jadi mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Diambil batu besar, sokroh. Sokroh itu batu cukup besar. Diambil, kemudian niatnya mereka dilempar dari atas mengenai Rasulullah SAW. Tayyib. Ini mereka berbisik-bisik sesama mereka, jadi tidak keluar suara itu. Fantadaba lidzalika Amr bin Jahash bin Ka'ab. Setelah itu ternyata ada satu orang yang terlaknat. Namanya adalah Amr bin Jahash bin Ka'ab, dicatat. Nanti ada hubungan ponakannya Amr ini masuk Islam. Amr bin Jahash menawarkan diri, saya yang akan melakukannya. Ana lidzalik, saya yang akan melakukannya. Fasa'ida liyulqi 'alaihi sakhratan kama qala. Dia pun kemudian mencari batu besar dan berusaha naik ke atas bangunan tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi wa fihim Abu Bakar wa Umar wa Ali. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Ali radhiyallahu taala anhu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabara minas sama bima arada al-qaum. Ternyata sebelum laki-laki ini berhasil sampai ke atas bangunan itu, Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan tentang makar mereka, apa yang ingin mereka lakukan. Dikhabarkan, dibawa oleh Jibril, diberitahukan kepada Nabi SAW. Faqama fa kharaja raji'an ila al-Madinah. Setelah mendengar berita itu dari Jibril alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan beliau mengajak Abu Bakar, Umar, Ali dan yang lainnya untuk pulang ke Madinah, kembali tinggalkan benteng ini. Beliau pun kembali bersama mereka ke kota Madinah. Falamma stalbatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qamu fi talabihi, falaqaw rajulan muqbilan minal Madinah fasaluhu anhu faqalu ra'aituhu dakhilan al-Madinah. Umar naik ke atas bangunan, sudah nenteng batu diangkat itu, susah angkat batu kan ke atas. Sudah sampai di atas mau dilemparkan, belum. Tidak ada Nabi SAW di situ. Para sahabatnya juga tidak ada. Dia kebingungan, kemana? Kan tidak mungkin sesama Yahudi yang membocorkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia diam di situ. Nah setelah itu mereka pun mencari, kemana Rasulullah SAW? Kok tidak ada di tempat itu? Salah satu di antara mereka menuju ke pusat kota Madinah, bertemu dengan seseorang dan menanyakan, apakah engkau melihat Abul Qasim dan teman-temannya? Orang ini mengatakan, ra'aituhum dakhilan Madinah. Aku melihat mereka sudah masuk ke pusat kota Madinah. Artinya sudah kembali ke rumah-rumah mereka. Tayyib. Fa'aqbala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta intahu ilaihi fa'akhbarahum al-khabar bima kanat Yahud aradat minal ghadari bihi. Setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkumpul. Dan beliau menanyakan kepada, dan mereka menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka tentang keinginan Yahudi membatalkan perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin. Karena niatnya sudah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dikabarkan kepada mereka. Para sahabat pun mendengar itu marah. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah dikhianati dan diniati oleh Yahudi untuk dibunuh di tempat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghabisi mereka, tidak. Beliau tetap berpegang dengan syariat. Apa itu? Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim Muhammad ibnu Maslamah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkan kepada Muhammad untuk mendatangi Yahudi ke bentengnya. Ya'muruhum bil khuruji min jiwarihi wa baladihi. Memberitahukan kepada mereka agar segera meninggalkan benteng itu. Jadi diberitahukan dulu. Mereka sudah tahu tidak berhasil rencananya membunuh Nabi SAW. Itu artinya sama dengan mereka telah membatalkan perjanjian damai itu. Sudah tinggal tunggu konsekuensinya. Dan Nabi SAW mengirimkan Muhammad bin Maslamah sebagai utusan untuk mengkhabarkan kepada Bani Nadir, keluarlah kalian, karena sebab telah membatalkan perjanjian. Kalau tidak mau keluar, baru nanti Nabi SAW akan datang bersama pasukan. Itu pun tidak langsung perang, akan dikepung terlebih dahulu. Seperti biasa, benteng itu akan dikepung beberapa hari. Nah, ketika khabar dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu sampai kepada mereka, ternyata seperti biasa yang terjadi kemarin. Seorang munafik, siapa pentolannya? Abdullah bin Ubay bin Salul lagi-lagi datang kepada Yahudi. Abdullah bin Ubay ini mendatangi Yahudi dan mengatakan kepada mereka, jangan terima apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Dan dia mengatakan kepada mereka, tenang saja, lawanlah Muhammad. Kalau seandainya kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Dan kalau kalian diusir keluar dari kota ini, kami akan keluar bersama kalian. Pergi meninggalkan kota ini, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Seperti itu ucapan Abdullah bin Ubay kepada mereka. Nah, oleh Huyai bin Akhtab, pemimpin dari Banu Nadir dan beberapa orang lainnya, tokoh-tokoh Banu Nadir, diterima saran dari si munafik ini, Abdullah bin Ubay ini. Begitu Muhammad bin Maslamah datang memerintahkan untuk mereka segera keluar meninggalkan benteng itu karena telah melanggar perjanjian, mereka pun membantah dan menantang Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikannya kepada Rasulullah SAW wasallam. Tayyib. Wa ba'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum la yakhrujun. Mereka pun kemudian mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan bahwa annahum la yakhrujun. Mereka tidak mau keluar dari benteng ini dan tidak mau pergi meninggalkan Madinah. Fa inda dzalika amara an-nasu bil khuruji ilaihim. Mendengar jawaban dari Yahudi-Yahudi Bani Nadir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerukan kepada para sahabat-sahabatnya, dipanggil semua. Berkumpul. Ditanfir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan untuk keluar berjihad menuju ke Bani An-Nadir. Setelah terkumpul banyak, mereka pun kemudian berangkat menuju benteng Bani Nadir. Fahasorohum khamsa ashrata laylatan. Setelah itu benteng itu benar-benar dikepung oleh kaum muslimin. Tidak ada mereka bisa keluar dari benteng itu. Dan dikepung oleh kaum muslimin selama 15 malam. Panjang. Kok mereka tidak menyerah? Iya, karena di dalam benteng itu mereka punya bahan makanan, mereka punya sumur-sumur sumber air, mereka punya perkebunan kurma, perkebunan apa namanya anggur dan yang lainnya di dalam benteng itu. Jadi kaum muslimin hanya apa namanya mengepung benteng itu supaya mereka tidak keluar. Seberapa lama mereka tahan di dalam benteng? Tayyib. Qala fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah berlalu 15 malam menurut al-Imam Al-Waqidi. Adapun menurut Al-Imam Ibnu Ishaq bahwa pengepungan itu hanya terjadi 6 atau 7 malam, intinya 1 pekan lebih. Benteng tersebut dikepung oleh kaum muslimin. Ternyata setelah itu mereka menyerahkan diri. Mereka menyerahkan diri kepada kaum muslimin. Dibuka pintu bentengnya, menyerahkan diri. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan beliau memerintahkan biqat'in nakhil wat tahriqi fiha, untuk memotong semua pohon-pohon kurma mereka yang ada di dalam benteng itu, dipotong semua. Wabi tahrik, dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibakar semua pohon-pohon kurma itu, dihanguskan. Kemudian mereka pun diusir keluar untuk pergi meninggalkan Madinah. Tayyib. Dan ketika mereka keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan kepada mereka untuk membawa harta benda mereka kecuali pertama kali yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang hanya boleh membawa 1 ekor unta untuk membawa beberapa barang tertentu yang ditentukan. Nah, mendengar itu lagi-lagi siapa yang datang? Abdullah bin Ubay datang lagi. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantang seperti kejadian kemarin. Begini begini begini disampaikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam risih dengan ucapan dari Abdullah bin Ubay. Beliau kemudian memerintahkan kalau begitu keluar. Satu orang membawa 1 unta dan barang-barang yang bisa dibawa oleh unta itu, tidak boleh lebih. Senjata ditinggal. Jadi hanya 1 orang dengan 1 unta, barang-barang yang bisa dibawa oleh unta itu silakan keluar. Yang lain ditinggal. Keluarlah mereka. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah tentang kisah Bani Nadir. Jadi tidak ada peperangan sama sekali di Bani Nadir. Hanya dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka menyerah. Setelah mereka menyerah, diusir dari kota Madinah dan dihancurkan tempat-tempat tinggal mereka. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Seperti biasa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, meskipun jaraknya tidak jauh dari pusat kota Madinah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menunjuk 1 orang untuk menggantikan posisi kepemimpinan beliau di kota Madinah. Dan ketika itu yang ditunjuk adalah seperti biasa sahabat beliau yang buta. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin Madinah. Taib. Setelah itu semua Bani Nadir keluar dan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang mau masuk Islam kecuali dua orang. Yang pertama adalah Yamin bin Amr bin Ka'ab. Keponakan dari atau sepupu dari Amr bin Jahash bin Ka'ab. Amr yang tadi ingin menjatuhkan batu besar kepada Nabi. Nah, Yamin ini adalah sepupunya. Yang kedua yang masuk Islam adalah Abu Sa'ad bin Wahab. Hanya mereka berdua yang masuk ke dalam Islam. Fa'ahroza amwalahuma. Mereka pun terjaga harta bendanya. Tidak keluar, tidak diusir, dan juga tetap diperbolehkan untuk membawa harta benda mereka. Tayyib. Akan tetapi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, qad haddathani ba'du alu yamin, sebagian dari keluarga Yamin mengkhabarkan kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li yamin, ketika mereka ini keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Yamin dan mengatakan kepada Yamin, alam tara ma laqina min ibni ammika wa ma hum bihi min sya'. Hai Yamin, kamu kan sudah tahu apa yang hendak dilakukan oleh anak pamanmu itu tadi, oleh sepupumu, yakni Amr bin Jahash, yang berniat membunuh Nabi dengan menjatuhkan batu besar ke atas kepala Nabi SAW. Wama hum bihi min sya'ni. Sekarang mereka bukan lagi urusanku, karena sudah keluar dari kota Madinah. Mereka sekarang lagi bukan lagi urusanku. Faja'ala Yamin li rajulin. Mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu, Yamin faham bahwa itu isyarat. Maksudnya selesaikan itu anak paman. Faja'ala Yamin li rajulin ju'lan 'ala an yaqtula 'Amr bin Jahash faqatalahu fala'anahullah. Kemudian Yamin memerintahkan seseorang untuk membunuh Amr bin Jahash. Pergilah orang itu dan Amr bin Jahash kemudian berhasil dibunuh. Fala'anahullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Jadi Amr mati, semua Banu Nadir diusir dari kota Madinah, tempat tinggal mereka dihancurkan oleh Nabi SAW. Nah, mungkin kita akan bertanya, kan termasuk salah satu dari syariat jihad dan hukum jihad bahwa ketika jihad itu, peperangan itu berlangsung, tidak diperbolehkan untuk menghanguskan pepohonan dan tanam-tanaman, termasuk juga perkebunan kurma atau perkebunan yang lain. Hukum asalnya kan tidak diperbolehkan untuk dihanguskan. Tapi kenapa Nabi SAW di sini menghanguskannya? Ini juga yang membuat para munafik protes kepada Nabi SAW. Melihat Nabi SAW menebang pohon kurma Banu Nadir dan membakar pohon-pohon kurma itu, mereka mendatangi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad kunta tanha 'anil fasad, bukankah kamu ini melarang kalau peperangan itu tidak boleh berbuat kerusakan, tidak boleh menebang pohon-pohon buah dan tidak boleh membakar pepohonan yang lain. Tayyib. Wa tu'inuhu 'ala man sana'ahu fama balu qat'in nakhil wa tahriqiha. Kenapa sekarang engkau menghancurkan, menebang semua pohon kurma dan membakarnya? Jawabannya apa? Nabi SAW tidak menjawab, Abdullah bin Ubay. Itu isyarat bahwa hukum ini khusus diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Banu Nadir karena mereka melanggar perjanjian yang telah dibuatnya dengan Nabi SAW. Taib. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayyib, setelah terjadinya Ghazwah Bani Nadir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr bikamaliha. Sempurna satu surat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Semuanya menjelaskan tentang Yahudi dan tentang kisah Ghazwah Bani Nadir tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mafhum ya? Kita lanjutkan. Bait yang ke-63. Wa ba'du mautu Zainab al-Muqaddamah. Wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Termasuk yang terjadi di tahun keempat Hijriah. Wa ba'du, setelahnya. Maksudnya adalah setelah terjadinya Ghazwah Bani Nadir. Mautu Zainab al-Muqaddamah, yaitu meninggalnya Zainab al-Muqaddamah yang telah disebutkan. Pertanyaannya, siapa Zainab yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Abi Layth al-Hanafi di sini? Sudah pernah kita bahas. Siapa Zainab al-Muqaddamah? Zainab yang sudah disebutkan kemarin. Baik. Nah, Zainab bintu Khuzaimah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di tahun keempat. Yang sudah disebutkan kisah pernikahannya pada beberapa bait sebelumnya. Dan Zainab meninggal tahun keempat Hijriah. Beliau radhiyallahu taala anha hanya tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 8 bulan. Beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih hanya selama 8 bulan. Dan beliau meninggal di akhir bulan Rabiul Akhir. Beliau meninggal di akhir bulan Rabiul Akhir. Satu bulan setelah terjadinya Ghazwah Banu Nadir. Atau 39 bulan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 39 bulan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa sallallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wa salla alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil Baqi'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mensolati jenazah Zainab bintu Khuzaimah, dan beliau juga yang menguburkan Zainab bintu Khuzaimah di pekuburan Baqi'. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Berikutnya, bagian bait yang kedua. Wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Setelah meninggalnya Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Tayyib, Ummu Salamah, nama beliau radhiyallahu ta'ala anha adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Seorang wanita yang sebelumnya menikah dengan Abu Salamah. Namun Abu Salamah meninggal ketika perang Uhud. Beliau tertusuk panah, membuat akhirnya gugur di perang Uhud. Nah, setelah Abu Salamah gugur di perang Uhud, Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah, menjadi seorang janda. Menjadi seorang janda. Dan beliau sangat bersedih dengan meninggalnya Abu Salamah. Begitu cintanya Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Demikian juga sebaliknya, Ummu Salamah begitu mencintai Abu Salamah. Contoh keharmonisan rumah tangga yang bagus ini, rumah tangganya Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Sehingga ketika Abu Salamah meninggal, disebutkan sebuah riwayat bahwa Ummu Salamah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ketika Abu Salamah meninggal, aku sangat bersedih dengan meninggalnya Abu Salamah. Tetapi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullahu ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Siapa seorang muslim yang sedang tertimpa musibah, Lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran kepadaku atas musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Illa akhlafallahu ma huwa khairan minha. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dari musibah yang menimpanya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini diingat oleh Ummu Salamah. Beliau pun kemudian berdoa, senantiasa berdoa dengan doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Terus diulang-ulang. Tapi begitu beliau berdoa radhiyallahu taala anha, beliau tiba-tiba ingat dan bertanya kepada dirinya sendiri, ayyul muslimina khairun min Abu Salamah. Tapi saya pikir-pikir lagi, siapa di antara kaum muslimin ini ada yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Saking baiknya Abu Salamah sebagai seorang suami. Jadi menurut Ummu Salamah, profil suami sempurna itu ada pada Abu Salamah. Sehingga ketika Abu Salamah meninggal dan beliau yakin dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, pasti Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Tapi siapa di antara kaum muslimin ketika itu yang lebih baik dari Abu Salamah? Beliau sampai bertanya, tidak sempat kepikiran kalau ada Rasulullah SAW yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Beliau hanya yakin dan berdoa. Tidak lama kemudian, setelah selesai masa iddahnya, berapa masa iddah ditinggal mati suami? Monggo yang sudah menikah, berapa masa iddahnya? 3 bulan. Yang lain, monggo. Tayyib, 4 bulan 10 hari. Selesai 4 bulan 10 hari, lewat berapa hari? Rasulullah SAW memanggil Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Dipanggillah Hatib. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menuju rumah Ummu Salamah. Tayyib. Perintahnya Nabi SAW, ukhtub hali. Hai Hatib, kamu datangi Ummu Salamah dan lamar dia untuk. Tidak banyak bertanya Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau pun segera keluar menuju rumah Ummu Salamah, mengucapkan salam dan menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW bahwa aku datang ke sini untuk melamar engkau untuk Nabi SAW. Ini juga dalil bahwa lamaran itu tidak harus langsung. Boleh kita memerintahkan teman untuk melamar seorang wanita untuk kita. Tidak harus kita sendiri yang melamar. Antum perintahkan orang, tafadhal datang ke seorang wanita, lamar boleh. Nah, ketika mendengar Hatib bin Abi Balta'ah mengucapkan itu, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha kaget. Beliau tidak sampai kepikiran kalau Nabi SAW yang akan meminang beliau, menjadikan beliau sebagai istri, salah satu di antara ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin. Tayyib. Ini kisah dilamarnya Ummu Salamah untuk Nabi SAW. Tayyib. Tidak menunggu lama, Ummu Salamah pun segera setuju menikah dengan Nabi SAW. Jelas Rasulullah SAW lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Tayyib. Walaqad kanat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bari'atul jamal. Dan Ummu Salamah adalah seorang wanita Quraisy yang ketika itu dikenal dengan kecantikannya. Beliau sangat cantik. Dan ini ketika Nabi SAW hendak menikah dengan Ummu Salamah, meskipun beliau janda tetapi beliau sangat cantik, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai cemburu. Baru mendengar, Aisyah belum pernah bertemu dengan Ummu Salamah. Beliau hanya mendengar kalau Ummu Salamah ini orang yang paling cantik. Sudah cemburu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, begitu setelah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah, Aisyah kemudian menemui Ummu Salamah, mengucapkan salam dan melihat Ummu Salamah. Betapa kagetnya Aisyah setelah melihat Ummu Salamah. Ternyata lebih cantik dibandingkan berita yang beliau dengar. Tambah cemburu lagi. Ini istri Nabi. Jadi cemburu itu wajar. Bukan masalah enggak boleh cemburu. Wanita muslimah boleh. Cemburu itu adalah tabiat manusiawi, tabiat seorang wanita. Diperbolehkan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hatta ra'aituha fa ra'aituha wallah adha'af ma wusifat li fil husni wal jamal. Setelah aku bertemu ternyata demi Allah kata Aisyah, Ummu Salamah itu lebih cantik dibandingkan apa yang diberitakan oleh seseorang kepadaku. Tayyib. Namun Ummu Salamah termasuk yang apa namanya Aisyah jarang kemudian setelah itu cemburu kepada Ummu Salamah. Dan beliau lebih hormat kepada Ummu Salamah. Beliau lebih apa namanya menaruh apa namanya segan kepada Ummu Salamah dibandingkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau, beliau telah memiliki seorang putri. Tayib, beliau memiliki seorang putri radhiyallahu taala anha. Tayib, wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan bait yang ke-64 yaitu kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.